ada. Mas Riki. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terbuka waktu menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Bagai lukisan.